Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwana fillah hafizani wa hafizakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam karunia nikmat masih terus tercurah kepada kita, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang kita anggap sedikit maupun yang kita anggap banyak. Itu semua menuntut kita untuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalik, dan termasuk diantara yang perlu disyukuri adalah nikmat ketika kita bisa berkumpul di petang hari ini, di tempat yang mulia ini, dalam keadaan kita bersiap memasang niat dari rumah, melangkahkan kaki untuk tujuan ibadah menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus niat untuk mendengarkan ayat dan hadis sebagai wujud pengamalan perintah talabul ilmi. Semua itu amat sangat besar nilai ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi salat lima waktu, di mana salat ini akan menjadi penghapus dosa-dosa bagi setiap seorang hamba yang muslim, laksana seorang yang tinggal di depan sungai dalam sehari dia mandi lima kali. Kata Rasulullah SAW, tidak akan tersisa kotoran menempel di badannya. Niatan untuk talabul ilmi juga jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran berupa al-jannah. Siapa yang melangkahkan kaki untuk menuju tempat dalam rangka talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Juga siapa yang menuntut ilmu dinaungi oleh para malaikat, tadu'a jinihataha, mereka merendahkan sayap-sayap kepada para talabul ilmi. Talabul ilmi bukanlah kekhususan yang hanya diarahkan kepada para santri, diarahkan kepada para pemuda, diarahkan kepada orang-orang yang tidak punya aktivitas pekerja, diarahkan kepada orang-orang yang mereka tidak punya keluarga, bukan. Tapi thalabul ilmi untuk semua, tidak ada batasan umur. Selama hayat masih ada, demikianlah para ulama bertekad mengajarkan kepada umat. Ilal maqbarah ma'al mikhbarah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai dalam kubur terus membawa alat belajar. Sampai mati, sampai ajal datang, selama masih ada kemampuan untuk menambah ilmu, menambah ilmu, memperbaiki apa yang sebelumnya tidak tahu, mengoreksi apa yang sudah pernah dipelajari, itu semua adalah terus selama hayat masih ada, selama itu pula masih dituntut, dan selama itulah masih berkewajiban kita semua. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan kitab kita Al-Adabul Mufrad. Kita baca hadis yang berikutnya. Hadis yang ada pada bab sakhawatun nafsi. Dari Sahamah Ibn Abdurrahman Ibn Al-Assam qal sami'tu Anas Ibn Malikin رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له وإن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة فأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. Dari Sahamah ibn Abdurrahman bin Assam dan mengatakan, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang, sosok yang penyayang. Dan tidaklah beliau itu ketika ada seseorang datang, melainkan akan membuat janji. Dan ketika telah memberikan janji, maka beliau menepati janjinya. Ketika ada pada beliau apa yang dibutuhkan dari hajat orang tersebut. Dan telah ditegakkan iqamatus shalah. Ternyata datang ada seorang Arabi, seorang Arab dari dusun. Lalu meraih pakaian Nabi alaihi salatu wasalam. Menarik bajunya. Faqal, kata Arab dari dusun ini, innama baqiya min hajati biyasirah, sungguh masih ada tersisa, aku punya hajat sedikit. Wa khafu ansaha, khawatir lupa. Jadi qomat sudah ditegakkan, Rasulullah tarik bajunya, sebentar saya ada perlu, mumpung ingat. faqama ma'ahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menunaikan apa yang menjadi hajatnya sampai selesai dari hajatnya Arabi tersebut, thumma aqbala fa shalla. Baru kemudian berpaling dan menunaikan salat. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Hadal hadisu kal ahadisis sabiqah qariban. Hadis ini seperti hadis-hadis yang sebelumnya yang telah lewat. Fihi bayanu husni khuluqin nabi alaihi salatu wassalam. Di sana terdapat penjelasan tentang mulianya perilaku budi pekerti nabi alaihi salatu wassalam. Hadza awalan. Ini yang pertama. Tergambar bagaimana budi pekerti Rasul kepribadiannya menghadapi manusia. Wathanian yang kedua, fihi bayanu rahmatihi bin nas. Menjelaskan tentang kasih sayangnya kepada manusia. La siyama dzawil hajat, khususnya orang-orang yang punya hajat. Berusaha dipenuhi semampu mungkin, didahulukan dari kepentingan yang masih bisa ditunda. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi alaihi salatu wasalam, yaqumu ma'a sahibil hajah hatta tuqdiya. Nabi alaihi salatu wasalam menunaikan orang yang punya hajat sampai sudah selesai hajatnya. Nah, dalam keadaan pada peristiwa tersebut Rasulullah hendak sholat, sudah ditegakkan sholat, qomat itu sudah qomat. Ternyata ada orang datang, namanya orang dari dusun. Ya, demikian Rasulullah SAW menghadapi orang dengan karakternya yang berbeda-beda. Ya, dilayani sampai selesai, baru kemudian ditunaikan sholat. Bahkan diriwayatkan bahwa menunggu para sahabat itu sampai ketiduran lama. Nah. Wa fi'luhu huwa ta'limun lil ummatihi. Ini perbuatan Rasul alaihi salatu wasalam adalah pendidikan, pelajaran untuk umatnya. Kaifa yata'amalun ma'an nas fi qada'il hajat. Bagaimana beliau berinteraksi terhadap manusia di dalam menunaikan hajat. Wa kaifa yarhamu ba'dhum bi ba'dhin, ba'dhum ba'dha. Dan bagaimana mereka seharusnya berkasih sayang antar sebagian kepada sebagian yang lain. Wa yanbaghi at-ta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam fi qada'il hajat linnas wa rahmah wa syafaqah alaihim. Demikian seyogianya untuk mengambil teladan terhadap Nabi alaihi salatu wasalam di dalam menunaikan hajat dari hajat-hajat manusia dan punya sikap kasih sayang lemah lembut terhadap mereka semua. Wa bidzalika yanalul insanul ajral azim wal khairal katsir. Dengan sebab itulah seorang insan akan bisa mendapatkan ganjaran yang besar dan kebaikan yang melimpah. Dari sini kita tahu bahwa dakwah sunnah, dakwatul rasul, itu dakwah yang penuh dengan keindahan. Bukan dakwah yang sebagaimana digambarkan oleh sebagian yang mengaku berkhidmat terhadap perjuangan mendakwahkan Islam. Dakwah dengan cara yang tidak menunjukkan kasih sayang. Dakwah juga tidak mengajak pada budi pekerti yang luhur. Juga dakwah yang justru mencoreng Islam, mencoreng dakwah Rasul alaihi salatu wasalam, dan menyebabkan pribadi luhurnya Rasulullah SAW itu dicela. Sekian banyak pelecehan-pelecehan diarahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, asyraful anbiya wal mursali, termulia dari kalangan para nabi dan para rasul, lalu kemudian mendapatkan penghinaan-penghinaan, pelecehan-pelecehan oleh sebab perilaku orang-orang yang mengaku mengikuti dakwah Rasul, memperjuangkan ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, namun tidak pada tempat yang semestinya. Nah, di dalam hadis yang lainnya, An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an faqala la. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta sesuatu lalu mengatakan tidak. Dijelaskan, karena Rasul alaihi salatu wasallam la yaruddu sa'ilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta. Ya, yaruddu sa'il. Ada orang punya hajat meminta lalu ditolak permintaannya. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala nahahu. Allah melarang. Ayarudda sa'ilan, melarang untuk menolak orang yang meminta-minta. Atau orang yang meminta. Satu sisi, sebagai pihak yang diminta, dilarang untuk menolak. Sisi lain di dalam adab Islam, bagi pihak yang punya hajat, itu ada larangan meminta-minta. Ya. Kalau meminta-minta, itu artinya sudah di luar dari hajat. Sekali waktu dalam kondisi hajat, boleh. Dan bagi yang diminta, dilarang untuk menolaknya. Biqalihi al-haq, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang meminta, janganlah engkau hardik. Di dalam surat apa ini? Surat wa amma sa'ila fala tanhar. Surat apa Nuh? Ayo. Ad-duha. Jazakallahu khair. Lanjutnya apa Khalid? Lanjutnya ayat ini apa? Wa amma sa'ila fala tanhar. Lanjutnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada orang meminta, jangan dihardik. Faqad kana sallallahu alaihi wa sallam yahrisu ala qadai hajatin nas. Sungguh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau orang yang bersemangat di dalam menunaikan hajat kebutuhan manusia. Nah, ولعظم الرحمة التي أودعها الله في قلبه la yaruddu sa'ilin. Nah, dan dikarenakan keagungan kasih sayang, rasa kasih sayang, rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan di dalam kalbunya, hingga kemudian beliau tidak menolak orang-orang yang meminta larangan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang ketika diminta sesuatu untuk menolaknya. Bal in kana indahu syai'un a'ta biduni minnatin. Bahkan ketika ada memiliki peluang untuk memberi, punya kesempatan untuk memberi, maka memberi dengan tanpa mengungkit-ungkit. Nah, ini kekurangan sebagian orang ketika sudah punya kesadaran untuk memberi, dia berikan di waktu awal dengan ringan, dengan mudah, dengan dermawan, tapi ternyata tidak diikuti dengan cara yang baik. Selepas dia berbuat baik, diikuti dengan perbuatan jelek, yaitu mengungkit-ungkitnya kebaikan pemberian. Nah, wa illam yakun indahu syai'un wa'ada. Tapi kalau beliau tidak memiliki sesuatu untuk diberikan pada saat itu, maka beliau akan menyampaikan ya di kesempatan yang lain. Sekarang tidak bisa, mungkin besok atau besok berikutnya. Dijanjikan. Wa idza wa'ada anjazal wa'ad. Dan ketika beliau sudah memberikan janji, beliau akan menepatinya. Wa waffa, dan menunaikannya. Wa kaffa, dan mencukupi apa yang menjadi hajatnya. Nah, ini hal-hal sepele, hal-hal ringan, tapi berat pelaksanaannya. Ini kan aktivitas keseharian. Nah, larangan menolak permintaan. Karena pada dasarnya seorang yang meminta berarti dia hajat. Ya. Apakah minta dalam hal terkait dengan harta, kebutuhan sehari-hari? Kita menghukumi secara zahir. Ya, tidak dijadikan alasan prasangka yang kemudian kemungkinannya benar. Tiap keliling orang ini minta-minta, ada isu orang ini sebetulnya orang kaya, rumahnya bagus, tapi dia kerjaannya meminta-minta, tercela bagi dia. Tapi ketika dia datang meminta, kita hukumi salat zahir, berarti dia orang miskin. Kenapa? Ya minta-minta itu. Kalau dia orang kaya, tidak akan meminta-minta. Tetapi kan banyak hartanya. Gimana itu? Laisal ghina bikasratil arad. Bukanlah kaya itu diukur dengan banyaknya harta, banyak harta, banyak mobil, tapi minta-minta, berarti miskin. Ya kasih sesuai dengan kemampuannya. Kalau ada, kasih. Kalau tidak ada, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau mau, janjikan pada waktu yang lain. Jangan dihardik. Datang, kita sudah pasang muka tidak bersahabat. Ya, karena kita sudah tahu, orang kaya kok minta-minta. Sudah cengkel duluan. Begitu datang langsung, sana. Nah, Ini dilarang. Kalau mau tidak ngasih, sampaikan. Yang lain saja, Pak, Bu, ya, dengan cara yang baik, agar kita tidak terkena dengan larangan ayat. Tidak menghardik orang yang meminta. Ini kaitannya dengan seseorang yang dimungkinkan dia menjadikan, ya, memanfaatkan orang-orang dermawan untuk menjadi mukafaah penghasilannya. Padahal sudah lebih dari cukup. Tapi bukan itu yang menjadikan bangunan kita menghukumi. Tapi apa yang nampak secara zahir. Ya kalau begitu. Kalau ternyata dia orang punya hajat. Ternyata kita mampu. Maka termasuk ciri seorang yang kurang sempurna imannya adalah ketika membiarkan saudaranya yang muslim lapar dalam kondisi dirinya kenyang. Nah, terkait orang yang meminta disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu taala, bahwa janganlah muncul darimu ucapan kepada orang yang meminta ucapan yang berbentuk hardikan atau menunjukkan perilaku yang tidak terpuji. Akan tetapi hendaknya berikan wa'atihi ma tayassara indak, berikan kepada dia apa yang kau punya yang memang mudah bagimu. Nah, atau kalau tidak, maka silakan untuk ditolak tapi dengan cara yang baik. Nah, di sini ada faedah yang lebih penting lagi dari beliau rahimahullah taala adalah wahada, ini bukan hanya meminta dari sisi harta saja. Yashmalu fihi as-sa'il lil mal was-sa'il lil ilmi. Orang punya hajat itu bisa hajat karena harta, perlu bantuan dana, ya. Atau hajat terhadap ilmu, atau bantuan untuk diberikan pengetahuan tentang berapa hal terkait dengan ilmu agama. Ini juga tidak boleh dimenolak kecuali memang tidak mampu. Tapi tidak mau melayani orang yang memang punya hajat ingin bertanya sesuatu dari kebenaran, ini tidak boleh. Apalagi menyembunyikan ilmu. Ditanya, tidak mau melayani. Bukan karena satu udzur tertentu. Ya mungkin ditanya, tidak mau menjawab. Tapi bukan tidak melayani. Karena melihat apa yang ditanya, bisa karena tidak mampu, maka jawabannya apa? Kalau pertanyaannya sulit, jawabannya mudah. Ya kan? Tanya sulit-sulit, jawabannya mudah. Apa itu? Wallahualam. Sudah. Nah. Kalau jawabannya mudah, ya sudah, jangan dipersulit. Bilang saja wallahualam. La adri. Waduh, gimana? Pak Ustaz. Dipanggil Pak Ustaz, pokoknya ada berjenggot, berkopiah. Gimana Pak Ustaz? Saya ini sudah jauh datang-datang pengen ketemu sampean. Tanya, Ustaz sampean enggak tahu. Gimana saya pulang ini gimana? Apa jawaban itu? Ya pokoknya wallahualam. Nah. Kalau misalkan dia disuruh sama orang kampung itu, tahu antum datang pulang kampung, disuruh orang kampung ada masalah. Oh itu Pak Ustadz itu datang, Pak Ustadz Al-Mansuroh lagi pulang kampung. Nah, sudah diulin puluhan tahun, ini lagi pulang kampung ke kandangan. Nah, mana orang kandangan? Tidak ada orang kandangan. Dicari orang, mau ditanya, ada muskilah. Apa jawabannya? Tetap wallahu a'lam. Ya walaupun sudah 10 tahun, sudah 12 tahun, 30 tahun, kalau tidak tahu, tetap wallahu a'lam. Nah, sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika datang orang menempuh perjalanan berbulan-bulan, memang diutus membawa banyak poin-poin persoalan dari daerahnya, dibawa ke Madinah, disampaikan kepada Al-Imam Malik, ternyata beliau mengatakan wallahu a'lam. Orang ini, ya Syekh, Imam, saya ini datang berbulan-bulan, dibiayai oleh orang negeri kami untuk datang bertemu dengan Anda. Anda mengatakan wallahu a'lam, apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Apa jawabnya Imam Malik? Sampaikan, Imam Malik tidak tahu. Selesai. Nah, perkara rugi sudah banyak biaya, itu urusan mereka. Tapi begitulah ilmu. Ini kalau kita tidak tahu. Nah, kalau kita tahu, sampaikan dengan cara hikmah sesuai pada tempatnya. Nah, apalagi ketika hal-hal yang sifatnya orang bersemangat untuk ta'lim minta waktu antum. Orang bersemangat untuk belajar, orang bersemangat untuk minta anaknya diajari, minta waktu antum. Ya, waktu antum, waktu antum. Tolong nanti dijadwalkan antum hari ini, hari ini, hari ini. Ini jangan wa ammasaila fala tanhar. Nah, itu. Ini memang arahnya ke sana. Nah, walihada kana al-muallim ma'muran bihusnil khuluq ma'al muta'allim. Oleh karenanya, seorang muallim, seorang yang sudah punya potensi untuk mengajarkan, kalau dikatakan muallim dari sisi standar ulama, tentu kita tidak ada yang masuk kategori, tidak ada yang masuk nominasi. Kalau standar dakwah, standar menyampaikan ilmu dengan standar ulama, itu yang pertama, maka tidak ada di antara kita yang masuk kategori ulama. Tapi kemudian kalau menunggu dengan sampainya kelas atau level ulama baru berbuat untuk dakwah, maka dakwah tidak akan dimulai. Terus bagaimana? Bismillah, berjalan, mulai sebatas apa yang sudah dimampui, disitulah bergerak, berusaha, berjalan. Jangan melampaui batas. Ada yang belum bisa dijangkau dari berbagai macam bidang ilmu, ditunda sambil belajar, atau ditunda sambil mendatangkan orang yang memang membidangi, ditunda sambil kita juga terus giat belajar. Nah, seorang muallim, dia diperintah untuk memiliki budi pekerti, akhlak yang mulia terhadap orang-orang yang mereka belajar, muta'allim. Nah, memuliakan orang-orang yang belajar, menganggap orang-orang yang belajar itu sebagai pihak-pihak yang mulia, karena mereka-mereka itulah yang memberikan keutamaan kepada dirinya. Yang pertama, menemani belajar. Ya. Kita kan seperti ini, saya baca, kalau tidak ada antum, mungkin malas juga. Tapi dengan ada antum semua, menemani saya belajar. Maka ini kemuliaan. Sudah penjajahul khair. Jangan sering ketika kita menyampaikan sesuatu, itu kita sering mendapatkan faidah di luar dari apa yang sudah kita baca ketika bersendirian. Makanya sering saya ucapkan di ujung ta'lim, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ini memang jazakumullah khair setelah antum semua menemani saya membaca sehingga saya mendapatkan faedah. Di satu sisi juga menemani kita sama-sama mencari ganjaran di majelis ilmu. Bukan memperlakukan seorang yang ketika dia sudah bisa menyampaikan 1-2 poin ilmu, lalu menganggap orang yang duduk di hadapannya sebagai tataran murid-muridnya. Diposisikan dengan posisi seakan-akan, ya murid-murid. Nah, bahkan ketika disebutkan para ulama, ketika kita sempat diajak untuk berkunjung ke kediaman Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, di sana ada Syekh Abdullah. Nah, menceritakan tentang seorang alim yang kalau tidak salah adalah ayahnya sendiri semasa hidupnya, bagaimana ikramnya terhadap orang-orang yang duduk dan mengambil ilmu dari beliau rahimahullah ta'ala. Itu ketika satu kali diantara muridnya itu sakit tengah malam, maka beliau sendiri yang mengantarkannya ke rumah sakit. Nah, begitulah diantara bentuk tatbik para ulama. Dan begitu pula lah yang dicontohkan oleh para ulama, bukan sebaliknya. Ya, ketika mereka-mereka yang belajar itu semangat mencari atau mengambil ilmu, dimanfaatkan untuk menjadi tempat dia meminta dimuliakan, meminta diberikan posisi, meminta diberikan berbagai macam pelayanan-pelayanan, sebagaimana yang terjadi wal'iyadzubillah pada tokoh-tokoh yang mereka memang mencari posisi-posisi duniawiyah. Nah, ini faedah. Ketika diminta, jangan ditolak permintaannya. Diminta ketika dalam kaitannya hajatnya adalah terkait dengan kekurangan rizki, beri sesuai dengan apa ini mampu, atau sampaikan udzur ketika tidak mampu. Diminta untuk memberikan faedah ilmu, jangan ditolak. Apalagi terkait dengan masyarakat, di mana kita tahu bahwa akhir-akhir sekarang ini sedikit sekali dari kalangan masyarakat yang mereka terbetik hatinya untuk semangat mempelajari agama. Nah, sehingga terkadang waktu kita harus dibagi-bagi. Ada permintaan di sana, alhamdulillah kita sambut sebagai wujud berdakwah dan sebagai wujud kasih sayang, juga dalam rangka untuk memberikan apa yang menjadi hajat bagi sebagian kaum muslimin sesuai dan sebatas apa yang kita mampu untuk memenuhinya. Demikian pula ini berlaku untuk saya pribadi, untuk antum semuanya. Nah, kalau seandainya tidak mampu untuk langsung menyampaikan pada waktu dan kesempatan yang diinginkan, pada materi atau tema yang diperlukan atau persoalan yang diperlukan, jangan langsung ditolak begitu saja. Berikan solusi. Ya. Paling tidak kita masih menjadi memiliki, tergolong orang yang memiliki andil sebab orang mendapatkan hidayah. Al-mutasabbib ala ahkamil mubashir. Orang yang dia bergerak menjadi sebab terwujudnya sesuatu, maka dia hukumnya seperti orang yang melakukan secara langsung. Man dalla ala khair falahum mislu ajri fa'ilih. Demikian pula orang yang menunjuki kebaikan kepada orang lain akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang melakukan kebaikan itu secara langsung. Nah, dengan cara-cara yang hikmah tentunya, pada porsi yang ada, tidak kemudian menutup kesempatan orang untuk mendapatkan apa yang menjadi hajatnya. Nah, kita baca satu lagi dalam bab ini. An Abdullah bin Zubair qal ma ra'aytu mar'ataini ajwada min Aisyah wa Asma wajuduhuma mukhtalifun amma Aisyatu fa kanat tajma'u syai'a ila syai' حتى إذا كان استمع عندها قسمت وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. Abdullah bin Zubair mengatakan, tidaklah aku melihat ada dua orang wanita di mana dia lebih dermawan daripada Aisyah dan juga Asma radhiyallahu taala anhuma. Kedermawanan keduanya berbeda. Adapun Aisyah, maka beliau mengumpulkan sesuatu, dikumpulkan. Sampai ketika sudah terkumpul, dibagi oleh beliau radhiyallahu ta'ala anha. Adapun Asma, kedermawanan beliau adalah beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok hari. Kalau dapat hari ini, bagi. Besok lagi dapat, bagi. Nah, hadzal athar, ini athar, fihi bayanu syai'in min manaqibi zaujati Nabi alaihi salatu wasalam, ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa bayanu syai'in min amin manaqibi Asma radhiyallahu taala anha. Athar, ini athar dari Abdullah bin Zubair, ucapan Abdullah bin Zubair menjelaskan sedikit dari manaqib, ya, istri Nabi alaihi salatu wasalam, perjalanan kehidupan istri Nabi alaihi salatu wasalam Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga manaqibnya Asma radhiyallahu taala anha. Bayanu ma kana ta'alayhi minal jud. Penjelasan apa yang ada pada beliau berdua berupa kedermawanan, kemurahan. Wal ihsan ilan nas, dan kebaikannya kepada manusia. Nah. Wan nasu fi takhtit li badlil ma'ruf yakhtalifun. Manusia ketika berbuat kebajikan-kebajikan itu caranya berbeda-beda. Nah, masing-masing dengan apa yang menurutnya lebih tepat. Nah, wa yaltaquna fi tahqiqil maslahah wa husnil jazaa'. Dan berusaha untuk sesuai di dalam meraih mana yang lebih bermaslahat dan mana yang lebih baik balasannya. Faman jama'a syai'an min hitamid dunya hatta istama'a 'alaihil katsir sumawazza'ahu 'ala mustahiqihi nalal ajral katsir. Maka barang siapa yang dia mengumpulkan sesuatu dari perkara-perkara dunia yang bermanfaat, ketika sudah terkumpul padanya menjadi banyak, kemudian dibagi kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Lianal ajra ala qadrin nasab wal ata, karena ganjaran itu sesuai dengan kadar apa yang dicurahkan dan apa yang diberikan. Waminhum man yunfiqul awwal fal awwal bihasabi hajatin nas bihasabi qasidihi. Di antara manusia ada yang ketika berinfak itu dapat diinfakkan sesuai dengan hajat manusia dan sesuai dengan apa yang diinginkan dari maksud tujuannya. Wal kullu ala khairin, semuanya di atas kebaikan. Mau pakai cara yang ini kebaikan, cara yang itu juga kebaikan. Nah, wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala, dan Allah tidak akan menyempitkan ganjaran bagi siapa saja yang berbuat dengan amalan yang sebaik-baiknya. Nah, ini semuanya khawah barakallahu fikum, gambaran kepada kita tentang kehidupan salaf, dimulai dari kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan keluarga beliau dan kehidupan para sahabat, yang semuanya menunjukkan tentang keutuhan, ya, kesempurnaan Islam, di mana Islam memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia dan keberadaan seorang muslim menjawab apa yang menjadi hajat manusia. Nah, dan sekali lagi, laisal jud bil maujud, bukanlah dermawan itu harus diukur atau harus dimulai ketika seorang sudah punya. Orang dermawan bukan melulu orang yang berpunya. Nah, terkadang semakin berpunya semakin dia menghitung. Nah, ketika tidak berpunya bisa merasakan bagaimana rasanya ketika dalam kondisi hajat, dalam kondisi punya kebutuhan tapi tidak bisa memenuhinya. Nah, oleh karena itu apa yang kita hadapi ini faidah-faidah yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan nyata, kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Dan disitulah Rasulullah SAW ketika berpesan, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatir akan menimpa kalian, walakin akhsha alaikum antubsata, akhsha antubsata alaikum ad-dunya kama busyatat ala man kana qablakum. Akan tetapi aku khawatir akan dibukakan pintu-pintu dunia sebagaimana telah dibuka kepada kaum sebelum kalian. Fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama halakathum. Kalian akan berlomba sebagaimana telah berlomba orang-orang sebelum kalian, dan kalian akan binasa sebagaimana mereka telah binasa oleh dunia. Nah, lebih sering kenyataannya ketika dalam kondisi masing-masing dalam kefakiran itu akan ada saling mengerti, memahami, dan lebih mudah untuk berkorban. Tapi ketika sudah dibukakan dunia, masing-masing memiliki kesibukan dunia, dan mulai bersaing dengan urusan dunia, rasa berkorban mulai hilang. Rasa kepedulian juga hilang. Perhatian sesama juga hilang. Nah, ini itu sudah terjadi di zaman-zaman yang telah lewat dan juga tidak menutup kemungkinan akan menimpa sebagaimana Rasulullah SAW sudah mengkhawatirkannya. Semua adalah pelajaran. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Walhamdulillah rabbil alamin.